kiamat. Jelo malam kakak, aku saksi de perasa. Apa sak salah? Tapi baik awak ku tersakitan. Sakit lalu idap isi penyayang. Ini satu lang surat sakku terkiriman. Ku mau cerita ia berdoa penyayang. Kau menilalu kejadian oleh lalu dan bukti sayang. Oh asikku sandar. Cerita gaman. Jelo malam kakak, aku saksi dia perasa. Apa sak salah? Aku terkiriman. Ku mau cerita ia berdoa penyayang. Ku mau cerita ia berdoa penyayang. Ku mau cerita ia berdoa.